Dengarkanlah bisikan hatiku, menyentuh hatimu nan sepi, menyatakan kasihku. Hey, mengapakah kau masih bersedih? Ku rindu senyuman dan tawamu. Permata hatiku. Hey, terpancar di kelopak matamu sinaran hatimu nan merindu. Hatiku pun terharu. Hey, lenalah kau dalam pelukanku, lenyapkanlah derita nan lalu. Aku di sisimu. Kasih, gunung yang tinggikan ku daki, lautan luas ku renangi, demi cintaku yang suci. Oh, oh, oh, oh, oh, kasih, ku genggam sebuah harapan, membina istana impian. Kau ratu hidupku. Hey, berjuta bintang menjadi saksi di kala daku curahkan kasih padamu, oh Dewi. Hey, kan ku sunting sekuntum melati menghiasi wajahmu nan sepi. Kasihku bersemi. Kasih, gunung yang tinggikan ku daki, lautan luas ku renangi, demi cintaku nan suci. Oh, oh, oh, oh, kasih, ku genggam sebuah harapan, membina istana impian. Kau ratu hidupku. Hey, berjuta bintang menjadi saksi di kala daku curahkan kasih padamu, oh Dewi. Hey, kan ku sunting sekuntum melati menghiasi wajahmu nan sepi. Kasihku bersemi. Kasih, gunung yang tinggikan ku daki, lautan luas ku renangi, demi cintaku nan suci. Oh, oh, oh, oh, oh, kasih, dalam sebuah harapan, membina istana impian. Kau ratu hidupku, hei, berjuta bintang menjadi saksi. Dikala daku curahkan kasih padamu, oh Dewi. Hei, kan ku sunting sekuntum melati, menghiasi wajahmu nan sepi. Kasihku bersemi. Kasih, gunung yang tinggi kan ku daki, lautan luas ku renangi, demi cintaku nan suci. Demi cintaku yang suci, kasih, gunung yang tinggi kan ku daki, lautan luas ku renangi, demi cintaku nan suci.